Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Marah Al-Maslubah fi Dawil Kitab Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita sampai pada bab baru, bab 37. Min sifatil mar'atil muslimah, maka di antara sifat wanita muslimah adalah menghormati tetangganya. Ini tentu menghormati tetangga lebih dari sekadar tidak mengganggu. Dari Abu Syurah Al-Adawi radhiyallahu anhu, dua telingaku mendengar dan dua mataku melihat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya, jaizatahu, berkenaan dengan jaizahnya. Sahabat bertanya, apa itu jaizahnya wahai Rasulullah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, sedangkan hak bertamu itu 3 hari, 3 malam. Fama kana wara'a dhalika, maka jika lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah untuk si tamu. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata-kata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini ini berkaitan erat dengan perbedaan antara daifun dan zaihun, antara tamu dan orang yang berkunjung. Bahasanya daifun itu adalah orang yang memang bermaksud ke rumah kita, datang ke rumah kita, dan dia berasal dari luar daerah, maka dia perlu menginap, dan selama menginap itu dia perlu diafah, jamuan, perlu makanan, ya, makanan yang mengenyangkannya. Maka Nabi sampaikan bahasanya hak bertamu dengan fasilitas menginap, ya, akomodasi, bahasa bebasnya, ya, itu selama 3 hari 3 malam. Lebih dari itu adalah sedekah. Dan hari pertama dari menginapnya tamu ini disebut dengan jaizah. Ini disebut dengan jaizah. Artinya di hari pertama ini hendaknya dia diberi layanan istimewa. Ini, namun tidak perlu harus memaksakan diri, sekedar sesuai dengan kemampuan yang ada. Ini, maka di hari pertama bisa menyediakan misalnya lauknya ayam goreng misalnya. Jadi ketika itu bisa diupayakan tanpa menyusahkan diri, maka itu dianjurkan. Nanti hari kedua, hari ketiga, jamuannya cuma nasi, sayur, kerupuk misalnya. Itu yang jaizahnya kata Nabi, yauman wa lailatun, sehari, yaitu hari pertama. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya. Tentu terjemah ini tidak enak kalau di bahasa Indonesia. Meremehkan tetangga berarti ditujukan pada orangnya, padahal bukan itu maksudnya. Menganggap remeh, berarti terjemahnya harus supaya nyaman harus dirombak. Walau firsin syatin, janganlah menganggap remeh ini telapak kaki kambing ini untuk dihadiahkan kepada tetangganya. Ini maka tetangganya kita undurkan. Ini kita letakkan di belakang. Nah, kalau kita letakkan di depan dalam penerjemahan, ya, maknanya berbeda. Ya, kalau kita katakan janganlah satu tetangga meremehkan tetangganya berkenaan dengan kaki kambing, kan? Maknanya berbeda. Maknanya meremehkan orangnya. Padahal jangan menganggap remeh adanya kikil nih kambing untuk dihadiahkan pada tetangga. Muttafaqan alaih, dihadiahkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tentang makna latahkiran, jangan meremehkan di sini, mencakup dua hal. Yang pertama, ini bisa bersedekah hanya sekedar kikil kambing, kaki kambing, itu jangan dianggap remeh, kemudian dianggap tidak layak untuk dihadiahkan. Ah, saya cuma punya kikil kambing, ini tidak layak untuk saya hadiahkan, akhirnya tidak dihadiahkan. Maka ketika memberi hadiah bukan hanya melihat nilai, saya nilai hadiahnya, saya harus ngasih hadiah yang bernilai. Namun pandanglah ini perhatian saya, perhatian kita dengan tetangga sebelah. Kemudian makna yang kedua, maka ya nisa, janganlah kalian remehkan. Larangan ini berarti kalau makna yang pertama ditujukan kepada orang yang mau ngasih hadiah. Wahai orang yang mau ngasih hadiah, janganlah engkau anggap remeh harta sedikit yang engkau miliki, karena dianggap remeh, kecil, tidak berarti, kemudian tidak mau dihadiahkan, diberikan pada orang lain, kepada tetangga sebagai bentuk perhatian. Kemudian makna yang kedua, janganlah kalian meremehkan, ini ditujukan kepada yang menerima hadiah. Wahai seorang tetangga yang menerima hadiah, janganlah remehkan hadiah tetanggamu yang hanya berupa kaki kambing atau telapak kaki kambing alias kikil bahasa Jawanya. Namun pandanglah itu sebagai, maka yang dilihat adalah perhatiannya. Ini perhatian tetangga sebelah, semangat dia untuk menghormati kita tetangganya. Pandanglah itu, jangan pandang nilainya. Jangan kemudian komentar, ah cuma tulang kayak gini dibagi-bagikan. Nah, jangan katakan demikian. Meremehkan perhatian orang kepada kita dengan memberi hadiah dalam bentuk yang mampu dia berikan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku katakan wahai Rasulullah, innali jaraini, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah dari keduanya aku beri hadiah? Maka Nabi katakan, ila akrabihima mingki baban, pada yang paling dekat pintunya dengan mujahidkan oleh Al-Bukhari. Paling dekat, penjelasannya paling dekat artinya yang sangat dekat, yang paling dekat. Bila dia menjelaskan, hikmah dari halnya adalah karena tetangga yang paling dekat melihat apa yang masuk ke rumah tetangganya berupa hadiah dan yang lainnya. Maka dia mengharapkannya, mengharapkan cipratannya. Lain halnya dengan tetangga jauh yang enggak lihat tetangganya ini pulang bawa apa. Ini yang pertama. Yang kedua, karena tetangga yang paling dekat itulah yang paling cepat Ini ijarah melindungi atau ini ijarah melindungi ma yaqa li jarihi, apa yang terjadi pada tetangganya, minal muhimmat, dari berbagai macam permasalahan. Wala siyama, terutama fi awqatil ghaflah, di waktu-waktu lalai, di waktu-waktu istirahat tengah malam dan yang lain, itu yang minta bantuan yang paling memungkinkan itu sama tetangga yang paling dekat. Dan ini waktu-waktu lalai, waktu orang pada istirahat di rumahnya masing-masing, waktu waktu tidur. Nah, maka tempat untuk meminta tolong yang paling memungkinkan ya tetangga yang paling dekat. Maka di sini disampaikan dua alasan kenapa hadiah itu diutamakan, ditujukan kepada yang paling dekat. Karena dialah yang tahu apa yang kita bawa ke rumah. Nih. Maka ketika dialah yang kemudian boleh jadi lihat sampahnya, ya. Lihat sampahnya, oh ada ya kulit durian. Nah, ada kulit durian. Dia yang kena, yang lihat sampahnya yang dapat baunya. Nah. Itu yang paling dekat, yang jauh enggak lihat sampahnya, enggak kena baunya. Ya, maka yang paling berhak untuk diperhatikan, diberi hadiah adalah yang paling dekat. Kemudian yang kedua tadi, yang paling memungkinkan, paling praktis untuk dimintai tolong, dimintai bantuan, yang paling dekat. Ibnu Abi Jamrah mengatakan, ya, memberi hadiah kepada yang lebih dekat itu dianjurkan. Karena hadiah pada asalnya tidaklah wajib. Maka tartib dalam hadiah, urutan dalam hadiah juga tidak wajib. Jadi memberikan hadiah kepada yang lebih dekat itu tidak wajib. Seandainya memberi yang lebih jauh, yang di dekat dilewati, itu ya tidak berdosa. Namun ini dianjurkan. Ini karena maka tartib dalam memberi hadiah tidak wajib. Dan disimpulkan dari hadis ini, annal akhdha fil amali bima huwa a'la aula. Bahasanya beramal dengan sesuatu yang lebih unggul itulah yang lebih baik. Kemudian dari sini dalil mendahulukan ilmu daripada amal. Maka sebelum beramal, Ibunda Aisyah tanya dulu. Tanya dulu, cari ilmu dulu. Wahai Rasul, saya punya dua tetangga. Mana yang aku beri hadiah? Maka Ibunda Aisyah cari ilmu terlebih dahulu, baru beramal. Maka al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian diperselisihkan tentang definisi tetangga. Bacaan Aliin, ya, maka dari Ali beliau mengatakan man sami'a nida'a fawajahun. Siapa yang mendengar suara adzan itulah tetangga. Ya. Maka masjidnya sama, kemudian semua yang mendengar adzan di masjid tersebut itulah tetangga. Nih, yang lebih keren nih, definisi atau pendapat yang kedua. Wakil dan ada yang menjelaskan definisi tetangga adalah man sholla ma'aka sholatas subahi fil masjidi. Siapa teman sholat subuhmu jamaah di musholla al-ikhlas. Nah, itu tetangganya. Orang yang jamaah al-ikhlas. Itu cuma yang subuhan. Kalau yang maghriban enggak masuk. Nah, kalau datangnya sholat maghrib enggak masuk. Cuma tolak ukurnya subuh. Nah, itu tetangganya dikit. Ya. Yang subuh cuma 5 orang ya. Berarti tetangganya itu. Maka siapa yang sholat subuh bersama Anda di masjid fawajahun, maka itulah tetanggamu. Dari Aisyah, beliau mengatakan definisi tetangga adalah 4 rumah dari setiap penjuru ke selatan. 40 rumah di setiap penjuru, setiap arah. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Dari Auza'i juga terdapat penjelasan yang sama. 40 rumah dari di setiap penjuru. Diingatkanlah Al-Bredo Abdu'l Mufrad dengan mislahu semisalnya dari Al-Hasan Al-Basri, dan diingatkan oleh At-Tabarani namun dengan sanad yang ta'if dari Ka'ab bin Malik marfu'an sabda Nabi, ingatlah bahasanya 40 rumah itu tetangga. Dikeluarkan oleh Ibnu Wahab dari Yunus, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan 40 rumah ke kanan dan ke kiri, ke belakang dan ke depan. Maka perkataan beliau ini dimungkinkan sebagaimana pendapat sebelumnya, yaitu per arah 40. Dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah tauzi, distribusi. Maka setiap arah 10-10. Setiap arah 10-10. Kesimpulannya, definisi yang paling kuat tentang definisi tetangga adalah perkataan Syaikh Muthaimin di Syarah Arba'in ketika menjelaskan falyukrim jarahu, hadis makana yu'min billahi wal yawmil akhir. Falyukrim jarahu, beliau katakan bahasanya definisi tetangga adalah al-urfu. Definisi tetangga itu kembali kepada budaya, karena syariat tidak, bahasa Arab tidak menentukan apa definisi tetangga. Syariat juga tidak mematoknya, memberikan patokannya, sehingga kembali kepada budaya. Maka berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan zaman. Berbeda dengan perbedaan di kota atau di desa. Di desa, apalagi desa terpencil, desa pelosok, itu satu desa yang kalau dibawa ke kota itu jadi satu kecamatan, itu masih tetangga. Tanya di sini, rumahnya sebelah sana itu sampai tahu. Ini sedang ada acara apa tetangganya dan sebagainya. Kalau di kota boleh jadi cuma satu gang saja. Nah, kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wahai Abu Dzar, jika engkau masak maraqah, yaitu daging yang berkuah, banyakkan kuahnya dan perhatikan tetanggamu." Dikeluarkan oleh Muslim. Syaikh Muthaimin dari Syarah Riyadhus Salihin mengatakan, isi hadis ini kewajiban seorang jika Allah lapangkan rezekinya untuk berbagi dengan tetangganya. Ba'da syai'nya, berbagi dengan sebagian dari yang dia miliki namun dengan kadar yang patut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika engkau masak maraqah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Perbanyak kuahnya artinya zidaha, tambahkan kuahnya pada air supaya banyak dan bisa dibagikan di antara tetangga. Maraqah biasanya adalah masakan daging atau selain daging, namun yang bisa dijadikan sebagai idam, sebagai lauk, sebagai teman makanan pokok. Dan meskipun hadisnya tentang maraqah, gimana kalau makanannya bukan maraqah? Kalau teksnya kan maraqah, maka kata Syaikh Utsaimin, hakadza aidan, demikian juga sama jika kamu memiliki makanan bukan maraq. Atau bukan minuman semacam susu yang berlebih misalnya, atau semacam itu. Yang berilaka, maka sebaiknya bagi Anda perhatian dengan tetangga dengan membagi itu. Li'anna lahum haqqan 'alaika, karena tetangga punya hak yang wajib Anda tunaikan. Maka meskipun redaksinya ada marok, kata Syaikh Utsaimin, ini tidak terbatas pada makanan berkuah, namanya semua makanan yang bisa dibagikan. Ya, karena meskipun ada kata-kata ma'aha, meskipun ada kata-kata ma'aha, maka tidak harus yang ini tidak harus berlaku untuk minuman, air, air-air, namun ya semua makanan atau semua sesuatu yang bisa dibagikan bersama tetangga. Kemudian bab yang ke-38 di antara sifat wanita muslimah, berbuat baik kepada tetangganya dan tidak menyakiti tetangga. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kawan lambung, yaitu kawan perjalanan atau bisa maknanya istri, musafir yang kehabisan bekal, dan budak-budak kalian. Sehingga Allah tidaklah menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari Abu Surah Al-Khuzai, hadis yang ke-199, sehingga Nabi SAW mengatakan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah baik atau diam. Diatkan oleh Muslim. Ya, maka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu abdun, seorang hamba tidak akan beriman, hatta yuhibba li jarihi. Nah, ini yang mau diambil adalah kata-kata li jari. Yang lebih populer di tempat kita, li akhi. Maka seorang itu tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Di salah satu redaksi, untuk tetangganya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan menginginkan untuk tetangganya, maka yuhibbu di sini berpasangan dengan membenci. Sehingga seorang itu tidaklah betul-betul beriman ini, sampai dia tidak menyukai terjadi pada tetangganya ini, apa yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya. Sebagaimana dia menginginkan dan suka terjadi pada tetangganya, apa yang dia suka itu terjadi pada dirinya. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini tentu adalah kebalikan hasad. Ini karena orang yang hasad menginginkan untuk tetangganya, untuk orang lain, apa yang tidak dia inginkan untuk dirinya. Dan dia menginginkan untuk dia didapatkan oleh dirinya apa yang tidak didapatkan oleh orang lain, itu orang yang hasad. Maka kebalikan dari hadis ini adalah hasad. Kemudian dari Abu Surah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, demi Allah tidaklah beriman. Nabi ulang sampai 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapakah itu orang yang tidak beriman? Nabi katakan, alladzi la ya'manu jaruhu, orang yang tetangganya tidak merasakan aman dari gangguannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannata, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dikatakan oleh Muslim bahwa iqah, kata Nawawi, bahwa iq jamak ba'iqah, dan dia artinya adalah ghailah. Ya, ghailah artinya bisa musibah, dahiyah, bisa al-fasad wa syar. Ya, kerusakan dan kejelekan. Ya, sama dengan dahiyah, maka dahiyah artinya musibah. Kemudian di fatkun, fatkun bisa artinya dibunuh terang-terangan. Pembunuhan terang-terangan. Itu bisa batasyabihi, menyerang lawan. Ya, intinya kerusakan dan gangguan. Fi makna yadkhulul jannata, tentang pengertian tidak akan masuk surga, ada dua jawaban yang juga berlaku dalam semua hadis yang semisal. Maknanya ada dua makna, kata An-Nawawi. Yang pertama, kita maknai kepada orang yang menghalalkan tindakan menyakiti, padahal dia tahu syariat mengharamkannya. Maka ini adalah orang yang kafir, tidak akan masuk surga sama sekali. Wasan yang kedua, maknanya adalah balasan untuknya, dia tidak akan masuk surga bersamaan dengan waktu masuknya orang-orang yang beruntung langsung masuk surga. Di mana orang-orang beruntung ini masuk surga ketika dibukakan pintu-pintu surga untuk mereka. Namun, dia akan ditunda. Ya, dia belakangan, tidak duluan. Belakang ini boleh jadi dia mendapatkan balasan atau dia mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia langsung masuk surga. Kita takwil hadis ini dengan dua penjelasan yang di atas karena telah kami sampaikan bahasanya madhab alil haq itu ahlussunnah, siapa yang mati di atas tauhid namun dia tetap terus-menerus melakukan dosa besar dan belum bertobat, maka dia terserah kepada Allah. Jika Allah mau, Allah maafkan. Jika Allah mau, Allah masukkan dia ke dalam surga awalan secara langsung. Dan jika Allah mau, Allah akan menghukumnya kemudian memasukkannya ke dalam surga. Ini setelah dihukum terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dari Aisyah radhiallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira kalau tetangga akan mewarisi tetangganya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kawan menurut Allah yang terbaik di antara mereka dengan kawannya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling baik dengan tetangganya. Hadza haditsun hasan dadda hasan. Diriatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sunnya fulan, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari, dan dia melakukan amal soleh ini dan itu, rajin sedekah, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan badannya. Hiya min ahli nar, wanita tersebut calon penghuni neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasul, ada fulana rajin salat fardu, rajin bersedekah. Bi aswarin kemungkinan besar aswarin maknanya sesuatu yang remeh, sedikit enggak, yang banyak. Dan pastinya nanti kita tunda dulu. Ya, namun dia tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dia adalah penduduk surga. Di sini hadis sahih. Ya, maka lihat rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, ketika dia suka menyakiti orang lain dengan lisan, maka itu semua tidak ada manfaatnya. Ini salat malamnya, puasanya, sedekahnya tidak ada manfaatnya ketika mengganggu orang lain, mengganggu tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang melapor pada Nabi Rasulullah, saya punya tetangga yang suka menyakitiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sana pergi pulang, keluarkan semua barang-barangmu, taruh di pinggir jalan. Nah, maka dia pulang, dia berangkat, dia keluarkan barang-barangnya. Akhirnya setiap orang yang lewat berhenti dulu. Ini setiap orang yang lewat berhenti dulu. Akhirnya orang-orang kumpul dan mengatakan, ada apa? Kok barangnya ini mau pindahan kemana? Ini barang kok di luar semua. Maka saya punya tetangga yang suka menyakitiku. Ya, ada tetangga yang menyakitiku, kemudian ku ceritakan pada Nabi, dan Nabi memerintahkanku untuk naruh barang-barang di jalan. Akhirnya orang-orang yang lewat mengatakan, ya Allah laknatnya dia, ya Allah hinakalah dia. Ya, sampailah kepada orang tersebut. Akhirnya tetangga yang mengganggu mendatanginya dan mengatakan, kembalilah ke rumahmu, barang-barang silahkan dimasukkan, dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini hadisun hasan, ini hadis yang derajatnya hasan. Maka isi kandungan hadis-hadis ini wasiat berbaik pada tetangga, menjelaskan betapa besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Dan hadis ini perlu diketahui, menjadi pendapat sebagian ulama yang membolehkan untuk melaknat person tertentu yang memang dianggap berhak untuk dilaknat. Karena orang-orang mengatakan, ya Allah laknatnya dia, dan dianya tertentu. Dianya bukan laknatlah orang pengganggu tetangga, enggak. Namun dia ditujukan pada person tertentu. Allahumma al'anhu. Tidak Allahumma al'an al-zalimin, Allahumma al'an al-qawma al-kafirin, tidak demikian. Namun Allahumma al'anhu, Ya, kemudian di antara sifat wanita muslimah adalah pemberani. Maka pemberani bukan hanya sifat terpuji untuk laki-laki namun juga perempuan. Di antara wanita pemberani adalah Ummu Sulaim. Dari Anas bin Malik beliau menceritakan tentang ibunya. Bahasanya Ummu Sulaim ketika saat perang Hunain itu ngambil khinza, pisau besar. Fakana sehingga pisau besar tersebut bersamanya. Lantas hal ini terlihat oleh Abu Tulha suaminya. Lantas suami lapor pada Nabi, wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim bawa kemana-mana pisau besar, goloknya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummu Sulaim, ma hadzal khinzar, untuk apa kamu bawa golok? Qalat, maka kata Ummu Sulaim, aku bawa golok supaya jika ada seorang musyrik yang mendekatiku, maka akan aku belah perutnya. Bakar itu bihi, pisau itu akan aku gunakan untuk membelah perutnya. Maka Rasulullah pun tertawa. Maka aku katakan, qalat, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, ni uktul man ba'dana minatulaqa. Berikanlah kemudian hukuman mati kepada para tulaqa. Mimba dana yang mereka sampai kabur di belakang kami. Para perempuan. Tulaqa adalah orang-orang yang Nabi maafkan, tidak Nabi hukum, dari penduduk Mekah saat Fathul Mekah. Ya, mereka pada saat perang Hunain pada akhirnya kabur sampai ada di belakang para perempuan. Inhazamu bika, mereka yang bikin gara-gara engkau kalah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupi, telah menolong dan telah berbuat baik dengan oleh Muslim. Ya, dari Abu Naufal, aku melihat Abdullah bin Zubair di salah satu Aqabatul Madinah. Salah satu gunung di Madinah. Aqabah jalan di gunung. Tercelah di gunung. Maka mulailah orang-orang Quraisy tamu alaihi melewati Abdullah bin Zubair. Karena sedemikian banyak orang, sampai akhirnya lewatlah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berdiri di dekat Abdullah bin Zubair kemudian mengatakan, Aba Khubaib, wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Oh, ini peristiwa setelah Zubair kalah, kalah kemudian ditangkap oleh Al-Hajjaj. Namun kalau di sini sampaikan bahasanya hukuman eksekusi Hajjaj terhadap Abdullah bin Zubair itu di Madinah, Aqabatul Madinah. Padahal di sini fajalat Quraisyun tamru alaihi. Mungkin agak muskil. Madinah namun fajalat Quraisyun tamru alaihi. Banyak orang Quraisy yang lewat. Mungkin itu lebih pas kalau itu Mekah. Namun pasti riwayatnya cuma nanti kita telah lebih lanjut. Kemudian akhirnya Abdullah bin Umar jadi saat kemudian pemerintahan kosong, ketika itu Abdullah bin Zubair mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Sehingga ketika itu sempat kaum muslimin terbelah. Setelah matinya Yazid, setelah Muawiyah diganti oleh Yazid, setelah Yazid meninggal, itu belum ada langsung ada khalifah pengganti. Nah, pada saat itu kemudian Abdullah bin Zubair mendeklarasikan diri. Baru setelah itu kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu naiklah menggantikan Yazid Abdul Malik bin Marwan. Jadi kaum muslimin terbelah menjadi dua, Hijaz. Dan sebenarnya yang lebih luas daerahnya itu Abdullah bin Zubair. Karena Abdul Malik bin Marwan cuma menguasai Syam saja. Sedangkan daerah-daerah yang lain semuanya di bawah Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan ingin kemudian mengambil alih semua, mau tidak mau dia perang dengan Zubair. Dampaknya, singkat ceritanya, Abdullah bin Zubair kalah. Kemudian dihukum, disalib sama Hajjaj. Disalib sama Hajjaj. Assalamualaikum Abu Khubayb, diulang-ulang. Amma wallahi, demi Allah, sungguh aku telah melarangmu dari hal ini. Sungguh aku telah melarangmu hal ini. Untuk jangan melakukan hal ini, jangan masuk di sini. Aku telah, demi Allah, sungguh aku telah melarangmu dari hal ini. Amma wallahi in kunta ma'alimtu. Sungguh in kunta wallahi demi Allah in kunta sungguh engkau ma'alimtu sebetas yang aku tahu adalah seorang yang rajin puasa dan rajin sholat. Seorang yang semangat menyambung hubungan kekerabatan. Amma wallahi demi Allah la umatun satu bangsa. Jika engkau adalah orang yang paling jelek di bangsa itu, sungguh dia adalah umat yang mulia. Thumana faza, kemudian berlalulah Abdullah bin Umar. Maka sampailah kepada Hajjaj sikap Abdullah bin Umar dan perkataannya. Maka dia mengirim utusan pada Ibnu Umar. Atau fa'ar salah ilahi-ilahinya kepada Abdullah bin Zubair. Fa'un zila maka Abdullah bin Zubair diturunkan dari pelepah kurma. Yaitu palang salib yang dipakai oleh Hajjaj untuk menyalib Abdullah bin Zubair. Fa'ul qiya, kemudian dicampakkanlah Abdullah bin Zubair di kubur orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berarti di Madinah. Thumma arsala ila ummihi. Kemudian Al-Hajjaj mengirim utusan kepada ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma binti Abi Bakrin. Maka Asma tidak mau datang. Dan ini di sini tentu mahalu syahid, pemberani. Di depan seorang yang bungis kejam, ini semacam Hajjaj, Asma disuruh datang tidak mau. Nah, ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang pemberani. Maka Hajjaj kemudian ada alaiha ar-rasul. Sang utusan itu diminta kembali menemui Asma untuk membawa pesan, berikut pesannya. Lata'tiyanni, sungguh Asma datang kepada aku. Atau aku akan kirimkan kepadanya orang yang menyeretnya dengan kepangnya. Dengan kepang rambutnya. Suruh Asma datang. Kalau enggak, saya kirimkan orang untuk nyeret dia, narik kurun. Gurun untuk perempuan artinya kepang rambut. Lihat, qalat fa'abat. Nah, Asma kokoh. Ya. Ini padahal ini yang ngomong bukan orang yang lembut, orang yang ini orang yang bengis, kejam. Nenon, Asma tetap bilang tidak mau. Waqalat Asma mengatakan, wallahi la atika, demi Allah, aku tidak akan mau datang padamu. Hatta taba'asa ilayya, sampai engkau kirimkan kepada aku orang yang menyeretku dengan kepang rambutku. Ya, maka lihat kokohnya dan pemberaninya Asma. Di depannya Al-Hajjaj. Ya, maka akhirnya Hajjaj yang datang. Dia enggak berani mewujudkan ancamannya kepada perempuan, menjatuhkan kehormatannya kalau berbuat jelek sama perempuan. Maka dia berkata pada anak buahnya, Hajjaj mengatakan pada anak buahnya, "Aruni sibtaya. Tunjukkan padaku dua sandalku." Ya, minta, "Mana sandalku?" Fa'akhadana 'alaihi, maka Hajjaj kemudian maka sandalnya kemudian berangkat. Ya, kemudian berangkat ke rumah Asma. Yatawadzafu. Wadzafa artinya langkah pendek-pendek sambil menggerakkan pundak kiri kanan, gitu. Gaya jalannya orang yang sombong. Hatta takhala alihah, sampai masuk ke rumahnya Asma. Setelah itu Al-Hajjaj mengatakan, "Lakat, bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang aku lakukan dengan musuh Allah?" Maksudnya ini Abdullah bin Zubair. Yang dia sebut dengan musuh Allah oleh Hajjaj adalah Abdullah bin Zubair, yang telah dia bunuh, dikalahkan, kemudian dibunuh, disalib. Dan Abdullah bin Zubair anaknya Asma. Qalat, maka Asma mengatakan, dan ini tidak akan diucapkan kecuali wanita pemberani. Ra'aituka absatta 'alaihi dunyahu wa absatta 'alaika akhirataka. Aku melihat dirimu wahai Hajjaj, engkau telah merusak dunianya anakku Abdullah bin Zubair dengan engkau membunuhnya. Namun wa absatta 'alaika akhirataka. Namun dia anakku Abdullah bin Zubair itu telah merusak akhiratmu. Telah menghancurkan akhiratmu. Engkau cuma bisa menghancurkan dunianya, sedangkan dia menghancurkan akhiratmu. Mana yang bergawat? Siapa yang lebih berhasil? Maka demikian dikatakanlah Asma. Balaghani, sampai pada aku bahasanya engkau mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, wahai anak perempuan pemilik dua ikat pinggang. Maka wallah demi Allah, akulah wanita pemilik dua ikat pinggang. Ikat pinggang yang pertama aku gunakan untuk naik bihi membawa makanan Rasulullah dan makanan Abu Bakar. Bila tawab dari hewan tunggangan yang aku bawa. Wa amal akhar, adapun yang kedua adalah ikat pinggang seorang perempuan ya, yang dibutuhkan oleh perempuan. Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepadaku, sesungguhnya dari Bani Thaqif itu akan ada dua orang. Satu pembohong dan yang satu penghancur. Zalim penghancur. Adapun pembohong telah ra'ainahu, telah kami lihat. Yaitu Al-Mukhtar Ibn Ubaid Al-Thaqafi. Yang pada akhirnya dia semula mengaku-ngaku pembela Ahlul Bait, kemudian pada ujungnya ngaku-ngaku jadi Nabi. Wa amal mubir, adapun penghancur, fala ikhaluka illa iyyahu, maka aku tidaklah menyangka engkau kecuali orangnya. Maka aku sangka engkau lah orang yang Nabi maksudkan. Nah, lihat, ini ngomong di depannya Abdullah bin Hajjaj. Ini wanita penakut bisa ngomong demikian di depannya Hajjaj, tidak mungkin. Nah, ini wanita yang gagah ini. Meskipun kepada Hajjaj, dia pede dan gagah di depan orang yang zalim. Yang zalim yang kemudian Nabi sebut dengan mubir, penghancur. Ini seorang yang sampai-sampai diperselisihkan ulama tentang kekafirannya. Qal faqoma anha. Hajat cuma bisa menyimak perkataannya Asma, kemudian dia berdiri meninggalkan Asma, walam yuraji'a, dan tidak menanggapi Asma. Tidak ngasih tanggapan dan respon apapun. Diam saja, pergi. Akhrajah Muslim, diriatkan oleh Muslim. Maka contoh wanita pemberani, setelah Rasul wafat, terlihat dari sikap Asma bin Abu Bakar di hadapan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sedangkan contoh wanita pemberani adalah di masa Nabi, yang di antara contohnya adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas. Nah, demikian yang kita baca sembahyang pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.